السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita masuk bab baru, babun fit taqwa, bab tentang at-taqwa. Hadis terakhir tentang bab al-muraqabah, bahwa seorang laki-laki tidak akan ditanya oleh Allah kenapa dia memukul istrinya. Tapi hadis ini dhaif. Kita masuk bab taqwa. Beliau mengatakan, kalimatun tadullu ala daf'i syai'in an syai'in bighairihi. Taqwa adalah menghindarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, ketika orang bertakwa kepada Allah, dia menghindarkan diri dari siksa Allah, murka Allah. Dengan apa? Dengan sesuatu. Taat kepada Allah. Ini yang disebut dengan takwa. Maka mengatakan takwa adalah takut kurang tepat, karena takut itu menghindar, menjauh sejauh-jauhnya. Sebagaimana iman diartikan dengan percaya, titik, ini tidak tepat. Sebab kalau iman itu artinya percaya, maka apakah iblis beriman? Apakah iblis beriman? Iya. Kalau iman itu artinya sekedar percaya, iblis percaya betul adanya surga, adanya neraka, bahkan dia nanti akan disiksa di neraka, bahkan zahirnya dia berdialog dengan Allah. Apakah iblis beriman? Tidak. Apakah iblis percaya? Jelas percaya, mengalami sendiri. Maka mengartikan, memahami bahwa iman adalah percaya tidak tepat. Bertakwa adalah takut tidak tepat. Maka sebut saja iman, takwa. Mungkin tidak ada bahasa yang pas dalam bahasa Indonesia ini. Maka ucapkan iman, ucapkan takwa. Tentu kita harus tahu iman itu apa, takwa itu apa. Karena hari ini iman dan takwa dipakai oleh siapa? Oleh non-muslim. Oleh non-muslim. Di gereja, di tempat-tempat ibadah agama non-muslim, sering disebut iman, iman, bahkan takwa. Gitu. Padahal kan tidak mungkin. Ada non-muslim beriman, mungkinkah? Tidak mungkin. Ada non-muslim bertakwa, mungkinkah? Tidak mungkin. Ya. Seperti biasa, beliau awali dengan beberapa ayat. Yang pertama, Ali Imran 102. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat ucapan Ibnu Mas'ud tentang ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan diterjemahkan takutlah kalian kepada Allah. Takut ada sendiri, khasyatullah. Khasyah, khauf, Ini lebih dan maknanya berbeda, lebih lengkap. Takut dengan melakukan sesuatu. Haqqatu qatih, sebenar-benar takwa. Jadi seolah ayat ini mengandung arti kalau takwa jangan tanggung-tanggung. Gitu. Kalau sholat jangan tanggung-tanggung. Sholat cuma 5 waktu. Duha, tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah. Kalau 5 waktu doang bukan takwa namanya. Betul? Salah. Salah. Loh, bukankah haqqatu qatih sebenar-benar takwa? Berarti maksimal. Tidak boleh tanggung-tanggung. Betul-betul sempurna, istilah kita 100%. Betulkah? Tidak betul. Itu. Karena yang dimaksud dalam ayat ini, kita fahami dengan tidak meninggalkan ayat lain. Apa ayat lain? Nah, ini dia menunjukkan kedalaman ilmu beliau, Al-Imam An-Nawawi. Setelah membawakan ayat ittaqunnaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Berarti jangan tanggung-tanggung, sempurna. Sebenar-benar takwa. Ayat lain dalam surah At-Taghabun langsung dibawakan oleh beliau, ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Seolah bertentangan ini. Seolah bertentangan ini. Nah, beginilah para ulama kan tahu dua-duanya, beda dengan kita. Kita cuma tahu salah satu. Maka yang tahu ayat dari surah Ali Imran jadi menyimpulkan bahwa bertakwa itu harus maksimal. Islam itu harus sempurna. Muslim itu tidak boleh setengah-setengah. Maka jika sholat juga, puasa juga, zakat juga, haji juga, minum khamr juga, kafir. Gitu. Karena tidak boleh setengah-setengah, harus sempurna. Kata siapa ini? Kata orang apa ini? Khawarij. Menyimpang. Karena apa? Karena dia hanya pakai satu ayat ini. Nah, sebaliknya, firqoh lain pakai yang At-Taghabun tadi. Fattaqunnaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mampu 5 waktu, alhamdulillah. Mampu 3 waktu, lumayan. Mampu 2 waktu, ya daripada enggak. Ya. Hai, dua-duanya salah. Ini untuk apa dia enggak tahu. Ayat ini untuk apa dia enggak tahu. Beda dengan ulama, ulama tahu. Gitu. Walaupun di sini Syaikh Salim sepertinya justru mengkritik beliau. Mengkritik Imam Nawawi. Kan Imam Nawawi tidak memberikan penjelasan di sini. Setelah membawakan Ali Imran 102, langsung Imam Nawawi membawakan At-Taghabun 16. Seolah Imam Nawawi mengatakan Ali Imran dihapus dengan At-Taghabun. Jadi yang benar itu bertakwa itu semampu kita. Bukan sebenar-benar takwa, seolah terhapus. Mirip dengan wa in tubdu ma fi anfusikum, dihapus oleh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat tentang wasiat dihapus oleh ayat tentang waris. Kalau itu betul. Kalau ini salah. Ya. Tentu dugaan Syaikh Salim bisa benar bisa salah, namanya juga dugaan. Seandainya dugaan beliau benar, tentu Imam Nawawi keliru. Kalau mengatakan bahwa At-Taghabun ini nasikh. Ali Imran mansukh. Yang benar, dua-duanya tidak mansukh. Dua-duanya berlaku. Hanya kapan kita disuruh bertakwa dengan sebenar-benar takwa dan kapan kita disuruh bertakwa semampu kita. Saya kira antum bisa jawab. Karena sering kita singgung di majelis ini, kapan kita disuruh bertakwa sebenar-benar takwa? Yaitu ketika? Ketika apa? Masih ingat? Kapan kita disuruh bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Yaitu ketika, kan bertakwa itu ada berapa sih? Ada dua. Apa dan apa? Bertakwa itu dengan melakukan dua hal. Apa dan apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Melaksanakan perintah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Yang kedua, menjauhi larangan seperti zina, khamr, judi, mencuri, berbohong, membunuh, dan seterusnya. Kapan kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Ketika? Ketika menjauhi maksiat. Ini dengan sebenar-benar takwa. Artinya, setetes khamr saja jangan sampai masuk ke kerongkongan kita, ke perut kita. Jangankan setetes. Duduk bersama dengan orang yang sedang minum khamr, boleh apa tidak? Tidak boleh, walaupun kita minum kopi, minum es, mereka minum khamr, ngobrol bareng, haram. Itu yang dimaksud, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Haqqa tuqati. Maka tidak boleh kita bersama dengan orang yang sedang berbuat maksiat. Minum khamr, berjudi, berbuat syirik, berbuat bid'ah, menggunjing orang, kita duduk di majelis itu, haram. Haram. Maka kita harus meninggalkan itu. Inilah haqqa tuqati. Kapan kita disuruh bertakwa semampu kita? Yaitu ketika melaksanakan perintah fattaqullaha mastata'tum. Sholat lima waktu dengan berdiri, tentu ketika kita sanggup berdiri. Ketika tidak sanggup, boleh duduk, boleh berbaring. Kita disuruh puasa Ramadan kapan? Ketika kita mampu, ketika kita sehat. Ketika sakit, tidak usah berpuasa. Nanti mengkodok di bulan lain. Ketika sakit parah, tidak ada harapan sembuh atau tua renta, tidak usah mengkodok, cukup bayar fidyah, mudah sekali. Tidak bisa zakat, tidak usah bayar zakat, malah dizakati kalau dia fakir atau miskin atau gharib. Di sini tahu kita ayat ini untuk mana, ayat ini untuk mana. Tentu harus dengan ilmu, ilmu tafsir. Sebuah ilmu yang sangat besar. Karena dengan ilmu tafsir kita jadi tahu maksud Allah itu apa. Dari ayat ini yang dikehendaki oleh Allah itu apa. Itu bisa kita tahu dengan ilmu tafsir. Ilmu untuk mengetahui apa maksud Allah. Kemudian beliau membawakan hadis. Ini saya salim ya. Imam Nawawi tidak membawakan hadis ini. Mungkin nanti ya dalam pembahasan lebih lanjut. Maka beliau bawakan, saya salim bawakan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin." Apabila aku perintahkan sesuatu. Berarti salat, puasa, zakat, haji. "Fa'tu minhu mastata'tum," maka kerjakan semampu kalian. Maka jika melebihi kemampuan, Allah suka? Tidak. Allah bangga? Tidak. Allah enggak suka. Kita sholat sambil basah kuyup, kita puasa sambil berdarah-darah, kita tawaf, kita sa'i sambil menggigil, Allah enggak suka. Allah enggak bangga. Ya. Maka lihat para nabi, para rasul, para sahabat, tidak ada yang beribadah dengan cara-cara seperti itu. Kalau ada, ditegur. Kalau ada, ditegur. Berarti salah kan? Ditegur. Siapa contoh? Zainab. Zainab. Zainab itu pasang tambang. Ini zahirnya malam-malam Ramadan ya. Menghidupkan malam. Nabi lewat di masjid itu ada tambang, tali. Nabi nanya, tambang apa ini? Dijawab oleh beberapa sahabat, ini tambang yang dipasang oleh Zainab. Ketika Zainab sholat malam dan kelamaan akhirnya capek, penat, lelah, Zainab berpegangan di tambang itu. Kata Nabi, lepaskan. Sampaikan kepada Zainab, kalau capek, lelah, istirahat. Ngantuk, tidur. Allah tidak suka kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, memaksakan diri. Allah enggak bangga. Barangkali ada di antara kita yang menduga, mengira, oh Allah senang, Allah bangga. Tidak. Datang ke masjid dengan basah kuyup, Allah enggak suka. Ya, yeah. Berpuasa Ramadan sambil sempoyongan kalau jalan ya, saking beratnya gitu. Karena sakit tentunya, kalau enggak sakit lapar ya biasa, haus ya biasa. Masih bisa jalan insya Allah, masih bisa ngomong insya Allah. Ini enggak bisa, berarti ada sesuatu di badannya, kok maksain puasa? Allah tidak suka, itu pun ditegur. Ketika ada seseorang yang digotong-gotong di bulan Ramadan saat safar. Nabi nanya, kenapa dia digotong-gotong seperti itu? Berarti dia enggak bisa jalan. Para sahabat menjawab, dia tidak mau membatalkan puasanya, dia tidak mau makan, dia tidak mau minum. Itu bulan Ramadan. Kata Nabi, la khaira as-sawmu fis safar. Tidak ada kebaikan berpuasa saat safar. Orang yang tidak tahu asbabul wurud dari hadis ini, seolah Nabi secara umum mengatakan safar berpuasa itu pasti buruk. Tapi yang tahu asbabul wurudnya, kenapa Nabi bersabda seperti itu, tentu akan bisa menyimpulkan bahwa tidak ada kebaikan berpuasa ketika safar seperti ini. Buktinya apa? Buktinya Nabi puasa. Abdullah bin Ruwahah puasa. Padahal sedang safar. Kenapa? Karena kuat. Kan fisik orang beda-beda. Kekuatan orang beda-beda. Gitu ya. Maka Allah tidak suka kita taat kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, memaksakan diri. Yang punya memaksakan diri ini bukan hanya fisik ya. Bukan hanya fisik. Termasuk uang. Uang memaksakan diri Allah enggak suka. Ongkos naik haji 50 juta misalnya. Punya uang 50 juta. Dan punya uang juga untuk ditinggal di rumah. Keluarganya akan makan, nafkah ya. Dia serahkan uang 50 juta ini ke apa? Travel, pemerintah. Ya, yang ngurusin haji. Bagus. Dia punya uang. Ya. Nah, dia enggak punya uang 50 juta. Punyanya 10 juta. Gitu. Punyanya 10 juta. Maka yang 40 juta dia pinjam. Ya. Allah bangga seperti ini. Ya. Maksain diri apa tidak? Maksain, takalluf. Allah enggak suka. Punya uang, silahkan bayarkan. Ditunda, ditunda, ditunda, terancam. Famut Yahudian au Nasranian. Matilah dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Punya uang, punya harta, masih belum berangkat, belum berangkat. Nah, ini sebaliknya. Enggak punya uang. Pinjam. Allah enggak suka. Berarti memaksakan diri. Kalau pinjam buat modal malah enggak apa-apa. Pinjam buat ibadah haji, berarti memaksakan diri. Lalu dia, apalagi minjamnya ada bunganya, tambah-tambah lagi. Bagaimana pergi haji pakai bunga, pakai riba? Ini musibah besar. Saya kira aneh ya kaum muslimin, udah tahu ya. Saya kira sebodoh-bodoh seorang muslim tahu. Kalau pinjam 1 juta, kembalinya harus 1,1. Itu riba. Bagaimana dia berani itu untuk haji lagi? Ya. Nah, di sinilah perlunya ilmu manhaj yang hak agar kaum muslimin itu menjadi faham, melihat tim. Kalau tidak faham, dikiranya itu baik, padahal Allah enggak suka memaksakan diri. Bagaimana saudara-saudara kita yang tidak sanggup untuk membeli seekor kambing, orang dia tukang ojek, tukang becak, tapi semangat untuk berkorban ada. Enggak punya uang 3 juta untuk beli kambing. Punyanya 300 ribu, kan enggak dapat. Maka patungan 10 orang ya. Kebetulan di pangkalan ojek itu ada 10 orang. Gitu. Patungan 300, dapat satu kambing. Ya tentu mereka tahu enggak sah kalau patungan, maka dikasihin ke si A. Gitu. Jadi tahun ini uang 3 juta itu untuk si A. Berarti yang kurban siapa? Si A. Ah, tahun depan si B. Tahun depannya lagi si C. Kira-kira Allah suka dengan cara seperti ini? Tidak suka, memaksakan diri. Orang jahil yang tidak berilmu mengatakan, oh hebat ini, semangatnya boleh ini. Enggak pakai ilmu, enggak pakai dalil. Kalau dalil jelasin. Fa'tu minhu mastata'tum, amalkan semampu kalian. Kalian enggak mampu punya uang cuma 300 ribu. Mana mungkin kebeli kambing, udah enggak usah korban. Ini maksain pakai patungan. Gitu. Gimana? Tahun depan ada 2 yang meninggal. Gimana coba? Enggak genep 300 3 juta kurang, nanti nyesel. Buruk beribadah tanpa ilmu cuman modal semangat itu berakibat keburukan. Maka inilah manhaj salaf, mengajak kepada ilmu, bukan sekedar semangat. Wa ma nahaitukum anhu, dan apapun yang aku larang terhadap diri kalian, fajtanibuh, jauhi sejauh-jauhnya. Bukan jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, bukan. Tapi jauhi zina, jauhi khamar, jauhi judi sejauh-jauhnya. Al-Ahzab 70. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan yang sedih, bukan syadid, tapi sedih. Syadid keras, tegas. Sedih benar. Ada tafsiran qaulan sedih dan adalah la ilaha illallah, syahadatut tauhid. Qaulan sadidan, bukan syadidan. Ada tafsiran asidku tadi benar, dan ini tidak bertentangan. Ini tidak bertentangan. Jujur, benar, apa adanya, tidak bohong. Itu yang dimaksud di ayat 70. La ilaha illallah, Benar apa salah kalimat la ilaha illallah? Puncak dari kebenaran. Puncak dari kebenaran adalah la ilaha illallah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Ini ucapan puncak dari kebenaran. Karena berisi tentang kebenaran yang sangat besar. Meyakini, mengakui tidak ada sembahan kecuali Allah. Ini pengakuan terbesar. Maka dengan kalimat ini, hanya dengan kalimat ini, seseorang bisa masuk surga. Mungkinkah masuk surga tanpa kalimat ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun zakat, walaupun haji, walaupun jihad. Siapa contoh? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sholat, dia jihad, tapi kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena dia tidak la ilaha illallah hatinya, sekedar di lisan saja. Bohong, munafiq. Ayat-ayat yang lain banyak sekali. Beliau lanjutkan dengan At-Talaq, kemudian Al-Anfal ya. At-Talaq dulu. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka pasti Allah akan berikan kepada dia makhraj. Apa makhraj? Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Makhraj adalah jalan keluar. Jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari semua permasalahan. Antum sedang punya masalah? Saya kira di antara kita ada saja yang sedang punya masalah. Masalah dengan istrinya, masalah dengan suaminya, masalah dengan anaknya, masalah dengan mertuanya, masalah dengan tetangganya, dengan teman sekantornya, dengan kesehatannya, dengan keuangannya. Ada saja. Selagi kita masih hidup, masalah itu pasti ada. Sekaya apapun, sesukses apapun, bahkan seorang raja, apakah masih punya masalah? Pasti. Kita akan berhenti dari masalah, sudah tidak mungkin punya masalah lagi, ketika kita sudah sampai ke surga, insya Allah. Baru tidak ada masalah sedikit pun. Tidak ada masalah sedikit pun. Di dunia, kaya, sukses, jenius, tetap punya masalah. Ya. Walaupun sederhana, walaupun fitrah manusia. Perutnya mules, masalah enggak? Ya masalah. Ya, lagi enak-enak duduk, ngobrol, ya. Lagi apa? Perut mules. Padahal sedang di mobil mewah. Ya kan? Perut mules masalah. Ya. Dia tinggalkan apa? Mobil mewah yang empuk itu, malah milih apa sebenarnya cubluk ya, malah milih tempat yang sempit, yang jorok, yang bau, dia milih ke situ ya. Misalnya adanya tempat seperti itu, ya inilah masalah, sederhana sekali, tapi tetapnya masalah. Itu tidak akan ada di surga nanti. Tidak ada masalah seperti itu, masalah sederhana, masalah keseharian, masalah fitrah manusia. Ya siapapun pasti merasakan itu. Di surga tidak ada. Apalagi kesehatan, apalagi pergaulan, apalagi lebih tidak ada lagi. Masalah yang paling sederhana saja tidak ada. Gimana? Kita tidak apa bercita-cita ke situ. Gimana kita masih sibuk dengan urusan dunia ini? Gimana kita tidak berharap ke situ? Aneh. Sangat aneh. Kalau ada orang tidak berkeinginan untuk masuk surga. Dan demi itulah kita ngaji, kita sholat, kita puasa, kita birrul walidain, kita sedekah, apapun yang kita lakukan di dunia, demi itu. Demi agar kita masuk ke sana, selamat dari neraka, itu. Bukan agar Islam jaya, Islam berkibar, Islam menguasai orang kafir, itu bisa dapat, enggak juga enggak apa-apa. Ya, apalagi sekedar jabatan, pangkat, kedudukan. Ya, menangnya Islam, berkibarnya Islam, ini juga bukan tujuan. Artinya kalau tujuan kan harus tercapai. Kenyataan enggak tercapai enggak apa-apa. Nabi Yahya enggak tercapai, Nabi Zakaria enggak tercapai, gimana tercapai kejayaan, kemenangan, orang dibunuh, mati dibunuh oleh kaumnya, dan itu ribuan nabi dibunuh oleh Bani Israel. Ini menunjukkan bahwa kejayaan Islam, kemenangan Islam tercapai alhamdulillah, enggak tercapai enggak apa-apa. Yang jangan sampai tidak tercapai adalah masuk surga. Yang jangan sampai terjadi adalah masuk neraka. Adapun Islam diinjak-injak, dijajah, ya ini bagian dari ujian Allah. Yang dengan dijajah, diinjak-injak, banyak dari kaum muslimin mati syahid, seperti saudara-saudara kita di Syria, ya kan? Kita melihat, kasihan sekali, sengsara sekali, diinjak-injak, dibunuh, dicincang. Kita enggak tahu mereka sekarang sedang senang-senang, sedang merasakan kelezatan, kenikmatan sebagai orang yang mati syahid. Kita melihat itu buruk. Tapi mereka yang sudah dibantai itu merasakan kenikmatan. Begitulah kaum muslimin. Ya? Maka tujuannya adalah surga, surga, selamat dari neraka. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan sampai kita ragu dengan ayat ini. Ya, kalau saya keluar dari perusahaan riba ini, anak istri saya makan apa, saya mau kerja apa. Ragu dengan ayat ini. Padahal ketika seseorang bekerja di tempat riba, lalu dia tahu ini haram, lalu dia keluar, bismillah, dia sedang apa? Dia sedang apa? Dia sedang bertakwa, kan? Bertakwa kan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini kan riba. Disuruh menjauhkan diri dari riba. Udah, saya keluar. Dia sedang bertakwa. Nah, kalau bertakwa, jaminannya apa? Akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gimana kita takut? Gimana kita ragu? Mana keimanan kita? Ya. Jangan hanya teori, jangan hanya belajar, jangan hanya berilmu. Jangan seperti orang Yahudi, berilmu, berilmu, berilmu tanpa amal. Entah berapa kali kita mendengar ayat ini dibacakan oleh seorang khatib, dibacakan oleh seorang ustaz, kita baca di buku-buku dan seterusnya, tapi masih bertengger di perusahaan riba, di perusahaan judi, di perusahaan khamr, masih suap sana, suap sini, padahal tahu ayat ini. Dengan anggapan bahwa kalau saya keluar, jatuh miskin saya. Mana? Mana keyakinan? Mana amal? Maksud hanya ilmu saja. Ini dia barangkali yang membedakan kita dengan para sahabat. Sahabat yakin betul. Yakin seyakin-yakinnya. Maka kehidupan para sahabat luar biasa. Luar biasa. Dari enggak punya apa-apa, pingsan-pingsan di emper masjid, tidur di emper masjid, belum sampai 15 tahun jadi gubernur. Rata-rata sahabat jadi gubernur, kan? Sahabat Ahlussuffah seperti Abu Hurairah. Ya. Jadi pembesar. Kenapa? Keyakinan mereka, kesikohan mereka terhadap qala Allah wa qala Rasul. Allah hargai. Nah, tidak seperti kita. Enggak ada keyakinan. Rapuh sekali keyakinan kita. Ya. Hanya belajar, belajar, belajar saja. Satu lagi, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuk kalian furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka orang yang bisa membedakan biasanya diawali oleh takwa. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab, nanti kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.